Selamat sore Pak Wijaya. Ya, selamat sore Bu. Silakan Bapak. Ya, ini mau ikut komentar aja nih Bu. Iya. Ya, ini gara-gara sudah susah mungkin untuk korupsi ya. Jadi dengan cara segala cara yang lain agar bisa dapatkan uang lebih ya begitu Bu. Kira-kira begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Ibu Febri, selamat sore. Iya, sore. Silakan. Iya, kita sering ngurus pajak reklame ya. Tapi sering kali diminta uang untuk biaya izin yang kadang tuh jumlahnya tidak jelas. Maksudnya kalau memang ada biaya seperti itu, kalau bisa dibuat peraturannya yang jelas gitu Bu. Oke. Terima kasih Bu Febri. Oke, kembali ke Anda. Pak Sefem, selamat sore. Halo, sore. Iya, dengan? Itu pemerintah itu udah gak ada jalan keluar apa itu. Asal main membabi buta kayak gitu. Itu udah saya bilang gak waras itu. Gila udah, gak ada naluri apa. Masa tulisan toilet juga kenapa aja. Kalau gitu mendingan orang pakai spanduk aja. Gak usah pakai tipek aja. Masa toilet juga kenapa aja. Makasih ya. Terima kasih. Pak Marjan, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya. Wah, saya sangat mendukung sekali, Bu. Sangat mendukung sekali. Itu digebukin rame-rame aja, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Marjan.